buat cinta lu dapat bahasa yang mengalun indah mengisi jiwa merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Dalam hatiku